Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaum. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita sepakat hidup di dunia ini kita senantiasa dalam keadaan takwa yang sebenar-benarnya. Dan sepakat pula kita mati dalam keadaan Islam. Namun nampaknya kesepakatan ini tidak cukup dalam lisan, tidak cukup dalam tulisan, tidak cukup dalam pernyataan. Kesepakatan ini harus kita sikapi dan harus kita usahakan. Tanpa sikap kita, tanpa usaha kita, tidak mungkin hidup kita dalam keadaan taqwallah yang sebenar-benarnya, dan ketika mati kita dalam keadaan Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu semuanya tergantung kepada usaha kita, tergantung kepada ikhtiar kita, dan tepat apa yang dikatakan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaumnya itu sendiri mau merubahnya atau mau berusaha untuk merubahnya. Oleh karena itu kalau kita memang sudah sepakat kepengin menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan nanti ketika kita mati dalam keadaan Islam, mari mumpung kita masih diberi kesempatan hidup berusaha sekuat tenaga. Usahanya bagaimana? Setiap kali ada sesuatu, ada perbuatan, amalan-amalan yang kira-kira akan menurunkan derajat ketakwaan kita semua kepada Allah, kita tinggalkan. Apa contohnya? Kita dihadapkan perbuatan maksiat, meskipun kelihatannya nikmat, kelihatannya enak, tapi jelas-jelas itu maksiat, kita tinggalkan jauh-jauh. Atau ketika kita mau berbuat baik, kemudian ada penghalang, kita usahakan penghalang itu kita hilangkan, kita basmi. Ini usaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah itu seperti itu. Insya Allah kalau kita benteng kita yang dua ini dipasang, ketika penyakit takwa kita datang, semuanya akan lari, semuanya akan lenyap. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita ingin mati dalam keadaan Islam, tidak mudah. Tidak hanya kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya nanti matinya dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Tidak cukup kita berdoa seperti itu saja. Kita harus punya sikap dan bisa mensiasati bagaimana agar kita itu terhindar dari penyakit-penyakit yang akan mengganggu kelancaran kita untuk mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat. Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan kepada perbuatan yang merusak keislaman kita. Yang merusak keimanan kita. Baik yang sifatnya lahiriah maupun sifatnya batiniah. Ketika ada penyakit yang seperti itu, benteng kita pasang, kita perkuat agar tidak masuk di area keislaman kita. Lebih-lebih di era sekarang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak sekali paham-paham yang akan menggerogoti keislaman kita, paham-paham yang akan merusak kepada keislaman kita. Sebagaimana yang sekarang sedang diramaikan, paham Ahmadiyah. Itu jelas paham yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Di antaranya yang pertama, mengakui setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Naudzubillah min dzalik. Bahkan mereka menganggap nabinya itu pernah mendapatkan wahyu, yang wahyunya itu terkumpul dalam satu kitab yang namanya Tadzkirah. Ini paham-paham ini kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak mungkin mati dalam keadaan Islam. Kita tidak mungkin mati dalam keadaan iman. Bahkan kita mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita berhati-hati. Kita jangan gimir, gampang terkecoh terhadap orang yang kelihatannya baik di hadapan kita, tetapi sebetulnya mau meruntuhkan keimanan kita, mau menghancurkan keislaman kita. Dengan emeng-emeng, dengan iming-iming, ya. Dengan ajakan yang baik, dengan lisan yang halus, lisan yang manis. Kita harus berhati-hati, bapak-bapak. Kalau memang kita ingin menjadi orang yang kelak matinya mati dalam keadaan Islam. Yang penting lagi kita harus ingat, ya. Setelah kita memahami, setelah kita mengakui beragama Islam, di dalam Islam itu ada 5 komponen yang harus kita laksanakan. 1, kita harus mau membaca syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini tidak hanya dalam lisan saja, harus dibuktikan, ya. Di samping akidah kepercayaan kita mantapkan, harus kita buktikan bahwa setelah kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita buktikan dalam tindakan sehari-hari. Yang kedua, salat. Jadi meskipun orang itu kelihatannya baik, manis omongannya, tapi kalau tidak sholat, gak usah diikuti, gak usah. Ukuran Islam yang baik itu sholat. Ada Islam yang baik sholat, tapi sholatnya kok aneh, jangan diikuti. Ya sholat yang biasa kita laksanakan, itulah sholat yang benar. Ada orang sholat tetapi lucu, Mau sholat kalau bersama-sama dengan kelompoknya sendiri, kalau dengan orang lain tidak mau, bahkan kalau orang lain masuk kemudian tempatnya dibersihkan, digabur pakai air. Jangan diikuti, ya, jangan diikuti. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu haji itu melihat sendiri, ya. Betapa kompleksnya, betapa heterogennya umat Islam di tanah suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu enggak ada perbedaan. Ini kelompok ini kelompok itu, enggak ada. Semuanya masuk ke Masjidil Haram. Biar itu orangnya hitam, kakinya pating peletak, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, yang sudah haji itu kalau di sana itu yang namanya orang hitam, bukan hanya hitam, terkadang hitam semu biru. Ya, sikile pating peletak, ya. Kita enjoy sholat dengan beliau, ya. Ditambah lagi terkadang baunya, masya Allah, apek, belek, ya. Kalau sholat di Masjid Kabupaten Tegal, sholat di Masjid Kabupaten Brebes, di Masjid Kabupaten Pemalang, di Masjid Kota Madya Tegal, itu kan orangnya baik-baik. Gak ada orang yang hitam sekali kemudian kakinya itu pada merekah, ya, itu gak ada. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, jadi satu, orang besar, orang hitam, orang putih, ya. Kita tidak pernah terjadi habis karena ini, habis untuk sholat orang yang hitam kemudian masjidnya disiram, dicuci, itu gak pernah ada di sana. Itu padahal di Masjidil Haram, ya. Di sini kok katanya ada satu paham yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, bapak-bapak, ya. Jadi kita semuanya adalah kullukum bani Adam. Anda sekalian ini semuanya anak cucu Adam. Wa Adamu min turabin. Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi sama. Gaga sapira, ayuwa sapira, ya pada baik. Gawene nganggo lemah, ya. Ayuwa sapira, gaga sapira, radus telung dina, ya guluwe nglabet, ya. Guluwe kena nganggo nandur sayuran jare bocah cilik kemien, ya. Itu karena kita diciptakan semuanya dari tanah. Makanya kalau orang Islam kok sudah memihak, ini yang benar, itu yang salah, ini kelompok saya yang benar, itu salah karena bukan kelompok saya. Wah, itu Islam cap apa nih kok? Kene ngono kok terkadang ada orang yang ikut, ya. Ada orang yang cenderung, masya Allah, ya, Islam itu sama. Dan terbukti kesamaannya ketika kita memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul, dan seterusnya. Ini menyatu. Tidak itu bupati, tidak itu wali kota, tidak itu orang jembel, semuanya kalau sudah datang di sana satu, tidak ada perbedaan. Untuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi, mari kita usaha berhati-hati agar iman kita, ketakwaan kita tetap eksis, dan Islam kita tetap melekat dalam hati sanubari kita, sehingga ketika kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kita dalam keadaan Islam, kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikian apa-apa yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaat oleh kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mari kita sejenak memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, jadikanlah saya, jadikanlah kami menjadi orang yang tahu terhadap kebaikan, kemudian mau melaksanakannya. Dan jadikanlah kami menjadi orang yang tahu terhadap kejelekan, kemudian kami mau meninggalkannya. Allahumma ya Allah, tetapkanlah kami menjadi orang yang dalam keadaan iman, takwa dan Islam, sampai kelak kita dipanggil oleh-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami menjadi orang yang murtad, menjadi orang yang ingkar kepada-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's music everywhere, everywhere. Oh yeah. Darussalam.